قال المؤلف رحمه الله تعالى Sekarang lamma faraqtu min dhikril mabni 'ala al-kasri. Itu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa lamma faraqtu min dhikril mabni 'ala al-kasri. Dzakartu al-mabni 'ala al-fathhi. Masyaallah. Tatkala saya selesai dari menyebutkan yang mabni di atas kasra, maka saya sebutkan yang mabni di atas fathah. Wa mathaltuhu bi ahad asyara. Dan saya contohkan dengan ahad asyara. Yang mabni di atas fathah. Wa akhwatihi, dan saudari-saudarinya. Maksudnya saya sudah katakan kemarin. 11 sampai berapa? 19. Kecuali 12. 12 itu yang masalah, bukan 12-nya semua. Tapi kata 2. Ada pun 10 mabni. Kata 2-nya. Itna. Ini mu'rob. Ini mu'rob. Kalau asyaronya mabni. Itna asyaro. Paham gak ini? Itnai asyaro. Yang mu'rob hanya itna. Paham kan? Itu mu'rob. Dan saudara-saudaranya. Takul antum katakan. Jahani ahada asyaro rojulan. Padahal ahada asyaro di sini sebagai apa? Sebagai apa ini? Fa'il. Tapi bersamaan dengan itu dia apa? Mabni. Di atas apa? Fathah. Seandainya di sini 21. Kita pasti katakan apa? Ja'ani wahidun wa isrun. Paham? Kalau seandainya ini 11 diganti dengan berapa? 21. Ja'ani wahidun wa isrun. Karena 21 sampai 99 itu mu'rob. 21 sampai 99 itu apa? Mu'rob. Artinya kalau dirofa, dhamma. Ja'ani wahidun wa isrun. Kalau dia dinasab, fathah. Ra'aitu wahidan wa isrin. Kalau dia dijar, kasro. Marartu biwahidin wa isrin. Paham gak ini? Ini kalau 20 ke atas. Tapi karena dia angka 11, maka mabni di atas apa? Fathah. Paham ini ya? Wa ra'aitu ahada asyara rajulan. Wa marartu bi ahada asyara rajulan. Adapun rajulannya, itu bukan urusan kita sekarang. Karena rojulan itu sebagai apa? Tamyiz. Sebagai tamyiz. Ini ya. Wa kana bulu rahmallahu ta'ala bi fathil kalimataini fil ahwalis salatati. Di fathah dua kalimat itu pada tiga keadaannya. Mana maksudnya dua kata ini? Ahada dan asyara. Dua-duanya di fathah. Wa kada takulu fi akhawatihi. Demikian pula antum katakan pada saudari-saudarinya. Ya, illa itnai asyara. Ini dia. Kecuali berapa? 12. Fa innal kalimat al-ula, sungguh pada kata yang pertama. Mana kata yang pertama? Mana kata yang pertama? Itna minhu tu'rab. Kata yang pertama darinya itu di'rab, artinya mu'rab. Artinya dia apa? Mu'rob. Bil alifi rob'an wa bil ya'i nasban wa jarro. Dengan alif rofahnya dan dengan ya nasab dan jernya. I'robnya siapa ini? I'robnya siapa ini? Hah? Abdullah? I'robnya siapa? Isim? Muthanna. Mulhaq atau isim muthanna? Mulhaq. Diikutkan irobnya kepada isim musanna. Jelas ya? Nah, ini dia masya Allah. Iya. Takul antum katakan lihat. Jahani itna asyara rajulan. Waru'aitu itnai asyara rajulan. Wa marortu bitnai asyara rajulan. Jelas ya? Masya Allah. Wa innama lam astatni irobaha bihada min itlaki qawli wa akhwatihi. Tiada lain saya tidak mengecualikan i'robnya ini, yaitu i'robnya itna asyara. Saya tidak mengecualikan i'robnya ini dari pengitlakan ucapanku. Seakan-akan ketika kata akhwati, ya? Kita dengar kata akhwati, seakan-akan dia itu seluruhnya apa? mabni. Kan begitu? Mutlak ucapannya. Tapi belum tak kecualikan. Kenapa? Li'annani sa'at kurub fima ba'du. Karena saya akan menyebutkan fima ba'du. Pada apa yang setelahnya? Anatnain watnatain. Bahwasanya kata itnain dan itnatain. Yu'robani i'robal musanna mutlaqo. Di'i'rob dengan i'rob isim musanna secara mutlak. Secara mutlak maksudnya tanpa syarat. Mutlakon di sini perhatikan baik-baik. Mutlakon ini sering sekali muncul. Apa maksudnya mutlak di sini? Maksudnya biduni syartin, tanpa syarat. Karena nanti ada isim yang diikutkan terhadap isim mutanna, tapi tidak mutlak. Tidak mutlak. Ada syaratnya. Ada apa? Syaratnya. Jelas ya? Ini masya Allah. Makanya kata beliau tidak beliau kecualikan. Karena beliau akan menyebutkannya nanti. Wa in rukiba, walaupun dia ditarkib, disusun bersama kalimat puluhan, ya, apakah dia tatkala sendiri atau disusun dengan kalimat puluhan, 12 maksudnya, 22, 32, 42 sampai 92, itu tetap mu'rab. Dimanapun, kapanpun itu itnan, itu selalu apa? Mu'rab. Walaupun dia ditarkib. Kalau ditarkib ya, diikutkan bersama yang lain. Maksudnya jadi 12, 22, 92, sampai ke atas. Iya. Ini mudah kalau ini, tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan. Kemudian kata beliau, walamma faraghtu min dzikril mabni ala fathah. Tatkala saya selesai dari menyebutkan yang mabni di atas fathah, dzakartul mabni ala dhamm. Maka saya menyebutkan yang mabni di atas dhammah. Maka saya menyebutkan yang mabni di atas apa? Dhammah. Wa masaltuhu biqablu wa ba'du. Saya contohkan dengan kalimat qablu dan ba'du. Wa asyartu, dan saya mengisyaratkan ila anna lahuma arba'a halat, bahwasanya keduanya memiliki empat keadaan. Dari mana beliau isyaratkan? Karena di mata beliau bilang kalau dihilangkan mudofnya dan diniatkan apanya? Maknanya berarti ada keadaan lain. Ada keadaan yang lain yang dimiliki oleh siapa? Qablu dan ba'du. Dan perlu untuk fokuskan perhatian di sini karena pembahasan ini tidak ada di buku lain dan tidak berulang. Tidak ada di buku lain dan tidak berulang pembahasan qablu dan ba'du. Kenapa tiba-tiba kadang di ayat kita dapat dia di dhamma? Pembahasannya hanya ada di sini. Maka ada. Tidak akan berulang lagi nanti. Tidak ada di buku lain. Dipahami ini? Ini pembahasannya. Jadi harus antum perhatian. Kapan dia dimabirkan dan dhamma? Kapan dia mu'rab? Kapan dia mu'rab? Kita lihat. Ihdaha, salah satu keadaannya. Ayakuna mudhafaini. Keduanya diidhafakan. Qablu dan ba'du. Dia mudhaf. Artinya ada mudhafun ilainya. Karena dia mudhaf. Fayu'robani nasban ala dhorfiyah. Au khobdon bimin. Masya Allah. Maka dia di'irob. Dalam keadaan nasab sebagai dhorof. Jadi kalau antum lihat. Qabla mansub. Maka i'robnya sebagai apa? Dhorof. Apa maksudnya dhorof? Maf'ulun. Maf'ulun. Fi. Paham gak ini? Sebagai maf'ulun fi. Au khobdon bimin. Atau boleh dijar dengan min. Masya Allah. Makanya kadang dia datang min qablihim min ba'dihi. Jadi kalau dia ada min majrur dengan min, tapi ingat belum sebutkan dijar dengan min, artinya dia tidak dijar dengan orang lain. Tidak pernah kita bilang bi qablihi paham an qablihi li qablihi. Tidak bisa huruf lain. Dia dijar dengan huruf jar, tapi huruf jar harus siapa? Min saja. Dipahami ini? Nah, ini masya Allah. Takul, lihat antum katakan. Jihitu qobla zaidin. Perhatikan antum, perhatikan zaid. Mudhafun ilai. Berarti qobla adalah siapa? Mu? Mudhaf. Kenapa dibaca mansub? Apa i'rabnya? Apa i'rabnya? Maf'ulun fi. Jangan bilang dhorof. Masalahnya dhorof terlalu panjang. Nanti butuh ditanya, dorong apa? Zaman atau makan. Tapi kalau kita bilang makulun fi, selesai cerita. Paham kan? Iya, makulun fi. Wa ba'dahu, sama ini. Maksudnya, anda bisa katakan jihtuka ba'da zaidin. Iya. Ini kata beliau. Fatansibuhuma ala dharbiyah. Antum nasab dia sebagai dharab, maksudnya maf'ulun bi, wa min qablihi wa min ba'dihi. Ini pakai min. Min qablihi wa min ba'dihi. Fatakhfaduhuma bi min. Antum jar dia dengan min. Qala Allah Ta'ala kadzabat qablahum qaum Nuh. Berarti qablahum mansub sebagai maf'ulun bi. Fa bi ayyi hadithin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minun. Lihat ba'da Allah mansub maf'ulun bi. Qala Allah Ta'ala alam ya'tikum naba'ul ladina. Lihat alam ya'tikum naba'ul ladina min qablihim. Paham ini? Sudah titik. Dari sini nanti ternyata qabl itu hanya dua keadaannya. Kalau dia ada mudhofnya, kalau dia ada mudhofun ilainya cuma dua, yaitu dijar kalau ada min, kalau tidak ada ya fathah, tidak ada pilihan lain. Kalau antum tidak dapat min sebelum qabl, sebelum ba'da, sudah, mansub saja. Tidak usah pedulikan. Kalau ada mudhofun ilainya. Dipahami ini? Ini cara cepat baca kita. Iya. Itu saja perhatian. Ada mudhof atau tidak? Kalau ada, selesai. Al-halatu tsaniyah. Keadaan kedua. Dari keadaan qablu dan ba'du. Ayyuhdaf al-mudhof ilaih. Dihilangkan mudhof ilainya. Wayun wa subutu lafzihi. Tapi diniatkan tetapnya lafadznya. Berarti apa baik? Dihilangkan. Ada mudah penilainya. Tapi dihilangkan. Dan diniatkan ada lafadznya. Ingat, bukan maknanya. Tapi yang ada apanya? Yang ada apanya? Lafadznya. Bukan maknanya. Apa yang terjadi kalau ini? Kata beliau rahmallahu ta'ala, fayurobani bil irobil madkur. Maka dia diirob dengan irob yang disebutkan tadi. Artinya apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Dinasob sebagai maf'ulun fi dan bisa dijar dengan min. Walaupun tidak ada mudhofnya, tapi diniatkan apa? Lafadznya. Tidak ada mudhof nilainya, tapi diniatkan lafadznya. Dua bacaannya. Berarti dia murob. Iya? Tapi ingat, wala yunawwanat. Ini yang perlu diperhatikan. Tapi tidak boleh ditanwin. Kadang-kadang sebagian orang dia kira tidak ada mudhofnya, dia tanwin. Mim ba'dan. Dan ba'dan. Paham gak ini? Berarti kan? Dia tidak ditanwin. Kenapa? Liniyatil idhofa. Karena itu melihatkan dia sebagai apa? Mudhof. Namanya mudhof boleh tanwin atau tidak? Boleh gak? Tidak boleh. Tidak boleh. Wadhalika qawlihi, demikian itu seperti perkataannya penyair. Wa min qablina da kullu maula qarabatin fama atafat maulan alaihi al-awatifu. Mana dia? Mana dia? Min qabli. Mana mudhof nilainya? Tidak bisa. Nada itu fi'il. Fi'il tapi tidak akan pernah menjadi mudhof nilai. Paham saya ini? Nada adalah fi'il. Namanya fi'il tidak akan pernah menjadi mudhof nilai. Mana mudhof nilainya? Dihilangkan, tapi diniatkan apanya? Lafadznya. Kata beliau, ar-riwayatu bihobdi qabl bighairi tanwin. Datang riwayat baik syair ini dijer qablnya tanpa tanwin. Dia baca qabli. Iya. Ay min qabli dalika nada kullu maula qorobatin fama hatofat maulan alaihil awatiku. Paham ini? Berarti apa yang dihilangkan? Dalika sebagai mudhof pun ilainya. Paham ini? Jelas ya? Jelas ya? Ah ini dia. Paham Ahmad? Kenapa? Kenapa? Hah? Begoy di tanwin? Iya, saya sudah baca syairnya. Enggak ada tuh. Mana dia? Sebelumnya. Hah? Iya tuh ini. Nah, dia kan antum punya berapa cetakan itu? Antum punya siapa? Coba lihat balik. Oh, yang satu. Kan antum punya tiga, dua taklik. Ada takliknya sejai, jadi ada empat kitab di situ. Dia harus perhatikan. Nah, kalau kita cuma punya dua, tiga dengan takliknya di bawah. Nah, antum empat. Alhamdulillah. Nah, jadi riwayatnya seperti itu. Takdirnya. Fahudi padalika minalafdi. Dihilangkan kadalika dari lafadnya. Wa qaddarahu thabita. Tapi dia takdirkan ada. Dihilangkan lafadnya, tapi dia takdirkan ada apanya? Lafadnya. Ini kata belum. Wa qara al-jahdari wal-uqaili. Dan dibaca al-Jahdari dan al-Uqaili ayat ini. Lillahil amru min qabli wa min ba'di. Hah, coba perhatikan itu. Diajar dengan min. Itu menunjukkan apa itu? Apa ini? Menunjukkan apa ini? Ada mudhofun ilaih yang diniatkan apa? Lafadznya. Perhatikan baik-baik. Kalau dia baca kasro tanpa tanwin, maka pasti ada mudhofun ilaih yang diniatkan apa? Lafadznya. Karena kalau dia niatkan maknanya, dia baca min ba'du, min qablu. Paham gak ini? Dia baca dhamma. Karena keadaannya sebentar itu mabni atas apa? Dhamma. Tapi kalau dia kasro, oh sudah. Ini dia berarti hilangkan mudhofun ilaih, tapi dia niatkan apa? Lafadznya. Ya? Dia niatkan lafadznya. Jelas ya? Jelas ini ya? Alhamdulillah. Siapa yang belum jelas? Mubar? Dia malu-malu. Hah? Iya. Ini dia bilang. Kata beliau, bilhamdi bighairi tanwin. Yaitu dengan dibaca jar tanpa tanwin. Ay min qoblil golabi. Ini maksudnya al-golabi yang dihinakan. Wa min ba'dihi fahudif al-mudhaf ilaih wa qaddara wujudahu thabita. Dihilangkan mudhaf ilaihnya dan ditakdirkan ada. Ditakdirkan apa? Ada. Ini keadaan kedua. Al-halatu tsalitsah. Keadaan yang ketiga. Ayu qata'a anil idhafati lafdhan. Wa la yunwal mudhaf ilaih. Masya Allah. Diputus dari idhofah secara lafaz dan tidak diniatkan mudhof ilaihnya. Artinya tidak ada sama sekali, dia bukan sebagai mudhof. Paham gak ini? Dia bukan sebagai apa? Mudhof. Hilang mudhof ilaihnya, tidak ada memang. Putus. Apa yang terjadi ini? Fayurobani aidol irobal matur. Maka dia juga diirob dengan irob yang disebutkan yang pertama. Apa maksudnya? Boleh masuk sebagai makhluk fi dan boleh jadi dengan min. Jadi salah kalau tidak ada mudhof ilainya. Boleh dua. Ahmad. Boleh dua. Masya Allah. Karena boleh rahmatullah ta'ala walakinnahuma yunawwanan. Ini saja. Akan tetapi keduanya antum tanwin. Karena kenapa tanwin? Kalau antum ditanya, kenapa antum tanwin? Ya memang dia bukan sebagai mudhof. Kenapa antum putus? Iya, kalau putus dari mudhof ilaih, selesai. Iya, li'annahuma hina idzin isman tamman, karena dia keduanya setelah itu, ketika itu sebagai isim yang sempurna, tanpa ada mudhof pun ilaih. Kasairil asma'in nakirat, seperti seluruh isim nakirat. Nah, anda kan bilang, rojulun, rojulan, kitabun, kitaban, kitabin. Kenapa itu tanwin? Dan kalau dia mudhof, kitabu zaidin, kita bazaidin, kita bizaidin. Kan begitu? Datan min. Ya. Ini kata beliau rahmatullah ta'ala. Ini kata beliau. Ini masya Allah. Ini ilmu penting ya. Ini ketiga. Keadaan terakhir nanti baru yang di titik pembahasan kita. Fatakulu jiituka qoblan wa ba'dan. Ya. Wa min qoblin wa min ba'din. Qala syair. Berkata penyair, ada itu Abdullah? Fasagoli asyarabu wa kuntu qoblan. Qoblan. Akadu agossu bilma'il furati. Perhatikan kata qoblan. tanwin. Itu menunjukkan dia tidak diidofakan. Paham? Wa qara ba'duhum, sebagian mereka membaca ayat yang tadi itu, lillahil amru min qablin wa min ba'di. Tadi kita sudah dapat bacaannya, min qabli wa min ba'di. Berarti ada mudhaf ilainya. Paham? Kalau ini dia baca apa? Min qablin wa min ba'din bil khaddi wat tanwini. Dia baca jar sekaligus dia apa? Tanwin. Paham kan? Sekaligus dia tanwin. Al-halatu rabi'ah, ini yang menjadi inti kita. Keadaan yang keempat, ayyuhdamal mudhaf ilai wa yunwa ma'nahu duna lafdih. Dihilangkan mudhaf ilainya, diniatkan maknanya tapi tidak dapat. Diniatkan maknanya tapi apa? Tidak lafadznya. Kenapa dia bilang tidak lafadznya? Karena masalahnya kalau diniatkan lafadznya ikut yang keadaan keberapa? Kedua, ini harus dikeluarkan semuanya. Ada dihilangkan mudhaf ilai, diniatkan maknanya, bukan lafadz. Fa yubnayani hina idzin ala dhom. Maka ketika itu keduanya dimabnikan di atas apa? Dhom. Maka qiraatis sab'ah, seperti bacaannya para qira' sab'ah. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Nah, adalah dalam surah Al-Jumu'ah itu ayat 2. Di ayat itu. Apa surah Al-Jumu'ah ayat 2? Ini itu juga menjadi contohnya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim. Kenapa ada min diri dhamma? Karena dihilangkan mudhaf ilainya tapi diniatkan apa? Maknanya. Dipahami ini? Paham ini? Alhamdulillah. Jadi nanti kita tidak heran lagi kalau baca kitab. Karena, tapi kalau kita masih dasar, tidak tahu. Tapi ketika kita belajar yang lebih tinggi, kita akan tahu semua itu. Bagaimana kadang dibaca seperti itu? Iya? Ini, Masya Allah. Kemudian, kata beliau rahmatullah ta'ala wa qawli. Selesai ya? Sudah selesai. Wa qawli wa akhwatihima, ucapanku di mantan dan saudari dari keduanya. Apa maksudnya itu? Aradtu bihi asma'al jihatisid. Yang saya inginkan adalah nama-nama arah yang 6. Maksudnya ikut dengan qablu dan ba'du. Arah yang 6. Apa itu arah yang 6? Atas apa bahasa Arabnya? Fauqo. Kalau ada min? Min? Fauqi. Paham gak ini? Di bawah? Tahta. Bisa tahta, tahti. Bisa juga tahtu. Tergantung keadaannya tadi. Depan, amama, sama. Di belakang, kholfa. Kiri, simal. Simalan, simalin, simalu. Kanan, yamin. Na, ni, kalau ada min, bisa juga yaminu. Dipahami ini? Itu sama dengan ini. Sama. Demikian pula, wa awwal wa duna. Tambah lagi. Demikian pula kata awwal wa duna. Ha? Ini maksudnya bisa antum baca min awwali, bisa juga min awwalu, tergantung. Bisa mabni dan sedomah, ikut ini sama. Hukumnya waduna, duna sama, min duni, duna, dunu, sama. Wa nahwahunna, dan semisal dari mereka. Qala syair, berkata penyair, la amruka ma adri wa inni la aujalu ala ayyina ta'adul maniyata awwalu. Mana dia? Mana dia? Awwalu. Di dhamma. Qala akhar, berkata yang lain, idza ana lam uman alaika wa lam yakun liqa'uka illa min wara'u wara'u. Perhatikan itu. Wara'u wara'u. Ada min. Tapi kenapa dia di dhamma? Paham kan? Itu karena dia dihilangkan mudhofnya dan diniatkan. Diniatkan maknanya. Dipahami ini? Selesai lagi. Qablu dan ba'du. Walamma faraqtu min dhikril mabni ala dhamm. Tatkala saya sebut, selesai. Dari menyebutkan mabni di atas dhamma. Zakartul mabni ala sukun. Maka saya sebutkan yang mabni di atas sukun. Wa masaltu lahu biman wa kam. Saya contohkan dia yang mabni di atas sukun ini dengan man dan kam. Takul antum katakan. Ja'ani man koma, ro'aitu man koma, marotu bi man koma. Perhatikan itu man. Nah, selalu sukun. Fatajidu man, maka kamu dapati man, mulazamatan, li sukun. selalu sukun fil ahwali salasati, pada tiga keadaannya. Wa kada takul, demikian pula antum katakan, kam maluk, kam amdan malakta, wa bikam dirhamin ishtaroita. Perhatikan itu, kam padahal dia khobar, kam khobar irobnya, tapi dia tidak dibilang kamu. Paham ini? Tapi dia bilang apa? Kam maluk, kan aslinya maluka kam. Paham? Maluka mubtada muakhar. Tapi tidak diroba dia, sukun. Kam amdan malakta. Ini kam makulumbi. Kan aslinya malakta kam amdan. Paham? Kalau amdannya itu tamis. Amdannya sebagai apa? Tamis. Tapi kamnya itu sebagai apa? Makulun bih mukoddam. Iya. Kenapa tidak dinasab dengan fathah? Mabni. Iya. Wa bikam dirhamin ishtaroita. Kalau ini jelas. Wa bikam adabi. Tapi bersamaan dengan itu dia disu. Sukun. Fakam fil mitalil awwal fi maudi irab'in bil ibtida inda sibawai. Jangan sampai ada yang heran. Tadi saya bilang khobar. Diperselisihkan oleh para ulama. Kam itu apa irabnya? Pada contoh pertama. Kam pada contoh yang pertama. Fi maudi irab'in. Fi mahali maksudnya berada dalam kedudukan rofa bil ibtida mubtada inda sibawai, tapi menurut siapa? Sibawai. Wa alal khabari inda al aqfash, dan dia sebagai khabar menurut siapa? Al aqfash. Al muhim, mau dia sibawai atau al aqfash, dua-duanya sama-sama marfu. Ini kan kita mau bilang mubtada marfu, atau kita bilang khabar dia juga apa? Marfu. Bangun. Iya. Lebih tani daripada contoh yang kedua, fi mauti inas bin alam makuliyah, berada dalam kedudukan nasab sebagai makul. Sebagai apa? Makul, makulum bi maksudnya bil fiililah ibadah, dengan fiil yang di, dengan fiil yang setelahnya. Lebih tali pada contoh ketiga, fi mauti ikhobin bil ba, berada dalam kedudukan jer dengan siapa? Ba. Wahyasa kinatun fil ahwali salasati kamataro. Dan dia tetap sukun pada tiga keadaannya itu sebagaimana yang antum lihat. Iya. Walamma dakatul mabaniya ala sukun. Tatkala saya sebutkan ya mabni di atas sukun. Mutaakhiran dalam keadaan dia diakhirkan. Khoshitu min wahmi man yatawaham. Maka saya khawatir sangkaan orang-orang yang menyangka. Annahu khilaful asl. Bahwasanya dia itu berbeda dengan asalnya. Karena masalahnya. Rata-rata ulama itu kalau dia sebutkan terakhir berarti dia cabang. Bukan pokok. Ibnu Hisham menyebutkan lima benih beda sukun di mana? Di awal apa akhir? Akhir. Oleh karena itu beliau khawatir akan adanya orang menyangka bahwasanya itu menyelisih asalnya. Fadafa'tu hadzal wahma, maka saya menolak, mengangkat, menghilangkan sangkaan itu biqauli huwa aslul bina. Dengan ucapanku, dia adalah pokok mabani. Jangan sampai kalau diakhirkan orang kira, oh asalnya berarti yang pertama tadi. Ini sukun, bukan asalnya mabani. Makanya boleh bilang, dia adalah asal mabani. Sukun itu. Walaupun penyebutannya di mana? Diakhirkan. Jelas ini? Selesai fi'il. Dengan ini kita selesai isim. Aman. Selesai isim. Masih ada waktu? Masih banyak. Kita baca lagi matanya. Sod aslun. Wa ammal fi'lu fa thalathatu aqsamin. Adapun fi'il maka terbagi menjadi tiga. Ini ma'ruf ya, terkenal ini. Ya. Ini fi'il maka dia terbagi tiga. Madin. Pertama madin. Wa yu'rafu bi ta'i tamyizis sakinah. Namanya fi'il madi itu dikenal dengan adanya ta' tamyiz sakinah. Karena tidak ada fi'il lain selain madi yang bisa bersambung dengan siapa? Tak tanis, sakinah. Tidak ada lain. Iya enggak Imran? Tidak ngantuk? Sedikit. Iya. Wabina awal al-fatih. Berarti yang baik-baik. Langsung. Saya sudah katakan bahwa Ibn Hisham pembahasannya dia tidak mau berulang. Kapan disebutkan? Semua akan disebutkan terkait dengan dia. Langsung beliau bilang. Wabina awal al-fatih. Asal mabininya fi'il madi di atas apa? Fathah. Asalnya. Kadoroba. Seperti kata apa? Doroba. Illa mahawawil jama'ah. Kecuali kalau dia bersambung bersama waw jama'ah. fayu dom, maka dia di domma. Misalnya doroba sama dengan wau. Hah? Kotala. Mana? Jalasa. Paham gak ini? Jelas ya? Kola. Kola. Seperti itu. Paham? Hmm? Betul. Hah? Coba zalzala. Selesai. Fayum dom, maka dia di doma. Kadorobu. Awid domiril marfu il mutaharik. Atau jika dia kecuali bersambung dengan domir yang rompak berharokat. Bersambung dengan domir rompak berharokat. Ya, seperti tafail. Nafailin. Nah, tafail maksudnya tatitu. Nafail, fa'ilin maksudnya nanun. Nah, nahnu. Demikian pula nun niswa. Ini kan domir rompak berharokat namanya. Iya. Apa yang terjadi? Fayusakkan. Maka dia disukun. Kalau bersambung dengan domir rofa yang berharokat. Misalnya, doroba sambungan dengan ta. Hah? Apa? Tu. Ti. Na. Na. Wau jemaah. Hah? Wau jemaah. Jelas berarti ini? Disukun. Masya Allah. Wa minhu, selesai. Setelah beliau menyebutkan yang disepakati kalau itu adalah fi'il, maka sebagaimana biasa belum menjelaskan yang diperselisihkan dia ini fi'il atau bukan. Makanya kata beliau, wa minhu, di antara fi'il madi, di antara fi'il madi, ni'ma wa bi'sa wa asa wa laisa fil asah. Kata ni'ma, kata bi'sa, kata asa, kata laisa, berdasarkan pendapat yang kuat. Artinya ni'ma, bi'sa, asa, laisa, ini diperselisihkan dia itu fi'il madi atau bukan. Bagaimana perselisihannya? Nanti disyarah. Disyarah. Kita akan mendengarkannya. Selesai dulu fi'il madi. Wa amrun. Di antara fi'il ada namanya fi'il amr. Apa tandanya fi'il amr? Wa yu'rafu bidalalatihi 'ala talab, satu. Dia dikenal dengan penunjukannya atas permintaan. Karena ketika orang bilang idrib, berarti dia meminta untuk memukul. Ketika orang dia bilang kul, berarti dia meminta untuk makan. Paham ini? Ketika dia bilang iftah, berarti dia meminta untuk membuka. Paham ini? Ma'akobulihi ya al-mukhotobah, bersamaan dengan dia bisa menerima ya mukhotobah. Maksudnya dua tanda ini harus ada. Kalau hanya salah satu gak jadi. Di samping dia menunjukkan atas tolak, dia juga harus bisa menerima apa? Ya ma'anatadil mukhotobah. Paham gak ini? Harus dua itu. Mabini di atas apa? Wabina'uhu ala sukun. Mabininya di atas apa? Sukun. Tentunya kalau dia ini sohi akhir dan bukan dari af'alul khomsa. Karena kita sudah tahu kalau dia mutal akhir bukan sukun, tapi dengan apa? Penghilangan huruf terakhir. Kalau dia dari af'alul khomsa, maka dengan penghilangan apa? Nun. Paham gak ini? Asal mabininya di atas sukun. Kadrib. Seperti kata idrib. Illal mu'talla, kecuali fi'ilnya, amarnya fi'il mu'tal. Mu'tal di sini maksudnya mu'tal akhir, bukan mu'tal, karena beda pembahasan mu'talnya sorob dengan pembahasan mu'talnya nahwu. Kalau sorob dibilang mu'tal, ya ada misal, ada ajwab, ada lafif, ada nakis. Paham gak ini? Tapi kalau dibilang mu'tal dalam nahwu, maksudnya mu'tal akhir saja. Karena itu dia urus, dia hanya mengurus huruf harokat terakhir. Kecuali mutal, maksudnya mutal akhir, maka apa yang terjadi? Fa'ala hafi akhirih, maka dihilangkan huruf terakhir. Kazzu, apa yang dihilangkan? Waw. Dari mana ditahu? Dhamma. Waksha, apa yang dihilangkan? Dari mana ditahu? Fathah. Warmi, apa yang dihilangkan? Dari mana diketahui? Kasro. Wanahkuma wakumu wakumi. Adapun seperti Q kuma, kumu, kumi, gimana ini? Fa'ala hafid nun, maka dia di atas penghilangan nun. Karena dia kenapa ini? Karena ini termasuk af'alul khomsa. Selesai? Iya, wa minhu. Hah, itu yang disepakati. Sekarang diperselisihkan. Wa minhu di antara fil amr halumma fi lughati tamim. Itu pada bahasanya orang Tamim. Membeni. Dan dia termasuk fil amr. Wa hati wa ta'al fil asah. Tiga berarti. Ada halumma, ada hati, ada ta'ala berdasarkan pendapat yang kuat. Dipahami ini? Dia diperselisihkan ini apakah fil amr atau bukan. Tapi kata Ibn Hisham, alal asah. Fil asah berdasarkan pendapat yang kuat dia adalah apa? Fil amr. Ini nanti yang kita pegang di syarah. Walaupun nanti tanya dia tidak kuat kan, ya di sini dia kuat, di makan. Selesai fil amr. Wa mudhari. Di antara bentuk fil adalah fi'il mudhari. Wa yuramu bilam. Dia dikenal dengan lam. Karena ini alat penjazam. Namanya alat penjazam tidak akan pernah masuk pada fi'il madi, tidak akan pernah masuk pada fi'il amr. Kalau dia ada, maka pasti setelahnya fi'il mudhari. Masya Allah. Iya. Baftitahuhu biharfin min hurufina aitu. Demikian pula termasuk ciri mudhari. Dia dibuka dengan salah satu huruf dari huruf-huruf na'aitu. Paham? Huruf anaitu. Na'aitu. Terserah mau bilang apa. Jelas ini, Ahmad? Itu cirinya. Nah, contoh. Nakumu. Wa'akumu. Wa'yakumu. Wa'takumu. Iya. Dan perhatikan, setelahnya itu rincian secara sorok. Perlu kita konsentrasi sedikit. Wa yudammu awaluhu. Di domba awalnya, itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu di domba awalnya. In kana madihi arba'iyan. Kalau asal madinya empat huruf. Bang, misalnya, zalzala. Yuzal, di domba. Bang, ini? Di domba. Kalau madinya berapa huruf? Empat. Empat di sini, apakah empat asli? Atau empat karena ada tiga ditambah satu. Misalnya, kotala. Yu, ko, yu, yu. Di domba. Bang Ahmad. Di domba, awalnya. Ka yudahariju. Wa yukrim. Yudahariju contoh untuk empat asli. Yukrim ini contoh untuk tiga ditambah satu. Wayuf tahu fi goirihi. Masya Allah. Kesimpulan yang sangat bagus. Di fathah selain itu. Artinya selain empat. Kalau ada huruf mudhara'ah, fathah saja. Paham kan ini? Tiga. Lima. Paham ini? Enam. Tujuh. Ada tujuh? Ada tujuh? Tidak ada. Bukan selain empat. Di apa ini bro selain empat? Dia main di kas? Tidur Imro dalam mimpi. Dia selain empat di fathah. Selain empat di fathah. Ini kata beliau. Naka seperti kata beliau. Yadribu, yajitami'u, yastakhriju. Yadribu itu untuk tiga. Yajitami'u contoh untuk lima. Yastakhriju itu contoh untuk enam. Sampai ini. Tiga, lima, enam. Wa yusakkanu akhiruhu ma'a nunin niswa. Perhatikan baik-baik. Disukun akhirnya kalau dia bersama dengan nun niswa. Mabni. Misalnya, yadribu masukkan nun niswa. Hah? Yadribu masukkan nun niswa. Apa? Apa? Apa? Yaktulu nun niswa. Ulang? Nah, seperti itu. Ya, ya. Nah, contoh ya tarabbasna wa illa ayyafuna ayyafuna dari kata alfa ya'fu sambungan nun niswa hati-hati Ini bukan nun, bukan waw jamaah. Wawnya itu adalah waw apa? Waw asli, lamul kalimah. Ya'funa. Nunnya itu adalah nun niswah. Bukan nun alamat i'rab. Bukan nun alamat i'rab. Wa yuftahu ma'anunit tawqidil mubasyara. Di fathah, kalau dia bersama nun taukid yang bersambung langsung. Ingat, kalau bersama nun taukid yang bersambung langsung. Dipahami ini? Di fathah, lafdhan wa takdira. Apakah bersambung langsungnya secara lafaz atau secara takdir? Nah, contoh, layum badanna. Asalnya layum badu. Bersama dengan nun taukid jadinya apa? Layum badanna. Bersambung langsung. Wa yu'rabu fi ma ada dalik. Di'rab selain itu, selain nun niswah, selain nun taukid bersambung langsung, dia di'rab. Kalau ada nun taukid tidak bersambung langsung. Secara lafaz ataupun secara takdir. Maka mu'rab. Misalnya, yaktubani. Siapa ada yang nuntukin? Yaktubani. Siapa ada yang nuntukin? Hah? Yaktubani. Mu'rab. Paham gak ini? Yaktubuna. Siapa ada yang nuntukin? Hah? Asalnya yaktubuna. Tapi nanti ada proses. Sampai yaktubuna. Dibaham? Sebentar. Di contoh baru kita ceritakan. Nah contoh yakumu zaidun. Lihat mu'rab. Wala tattabi'anni. Perhatikan itu. La tattabi'anni. Ini masalah. Ngantuk saudara? Ndaji? Ya. Tattabi'anni. Ini masalah kata ini. Sebelum masuk non taukid, aslinya apa? Ya? Tattabi'ani. Kan dua. Dia falul khumsah. Setelah itu sambun nun taukid yang ditasdid. Paham ini? Orang Arab tidak suka berkumpul tiga huruf dalam sekata. Tidak akan pernah terjadi ada satu kata semua hurufnya sama. Yang ada itu cuma dua huruf sama. Ini ada tiga huruf sama. Maksudnya mana tiga huruf sama? Inilah masalahnya di sini. Nun yang ditasdid itu nilainya berapa? Dua. Jadi kalau kita lepas ini seperti ini. Paham gak ini? Orang Arab gak senang kalau begini. Ketemu, berkumpul tiga huruf yang sejenis. Maka salah satu nunnya harus dikorbankan. Dihilangkan. Paham gak ini? Sekarang mana yang hilang? Itu pertanyaannya. Pertama kita lihat nun taukid. Kalau kita hilangkan nun taukid, bisa gak? Boleh gak? Tidak boleh, karena kita mau kuatkan. Kalau hilang dia, tidak ada lagi balik asli. Bang Ahmad, ya? Maka kita hilangkan nun alamat i'rab. Kan dia biasa hilang memang. Karena ada alam penasab atau penjazam, nun alamat i'rab hilang. Maka dia hilang. Dia hilang. Jadinya apa? Kalau dia hilang, tattabi'anna. Kan sudah hilang. Tattabi'anna. Paham ini? Jalan terakhir. Setiap ada nun yang terletak setelah alif, apakah pada fi'il ataupun pada isim, itu selalu dikasro. Tasbihan bil mutanna. Dia dikasro nunnya karena diserupakan dengan isim mutanna. Paham dikasro? Jadilah apa? Tattabi'anni. Paham gak ini? Paham ini? Paham itu? Aman. Paham. Yakin? Paham ini? Semua bil begitu ceritanya. Hanya saja masalahnya kita irobnya. irofnya. Ini tatabi ami, apa irofnya? Dia isim? Kalau di ayat la tatabi ami, memang hilang nunnya karena ada la. Alat penjazm. Tapi kalau tidak ada alat penjazm, maka kita katakan nanti ini tatabi ami marfu. Wa alamatu rafihi thubutun nun, ini yang mau, ini yang perlu Anda tahu. Alamatu rafihi thubutun nun al-mahdhufah. Alamat rafanya tetapnya nun yang dihilangkan. Paham keanehannya itu? Ini tattabi'ani. Kalau di ayat memang la tattabi'ani, hilang nunnya karena ada la. Alat penjazm. Kalau di sini, tidak ada lahnya misalnya. Apa alamat rupanya? Kan ini marfu, tak mabni. Kenapa mabni padahal ada nun taukid? Apa jawabannya itu? Karena tidak bersambung langsung. Paham? Ada perantara antara akhir fi'il dan nun niswa. Siapa perantaranya? Ini? Alif? Paham Ahmad? Tapi alamat rupanya ini, paham tidak? Kalau dia marfu, alamatu rafihi thubutun nun, tetapnya nun al-mahdhufah yang dihilangkan karena ketemu tiga nun. Paham? Tetapnya nun yang dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena ketemu berapa nun? Ketemu berapa nun? Hah? Tiga. Paham gak ini? Sudah paham? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Ahmad, yakin ini. Mubar. Sudah apa? Hah? Sudah paham? Yakin? Hah? Kenapa? Hah? Paham? Kenapa angkat kiri tangan? Oh, garuk kepala. Berarti tidak paham itu. Karena gatal kepala itu ciri tidak paham. Paham yakin? Paham? Hah? Betul? Coba ceritakan ini. Kita contohkan dengan yang lain. Iya. Yang tulani. Semua ini nuntau gitu. Sambungan dari awal. Yang tulani. Indah. Yang tulan indah. Masukkan untuk kita. Coba baca ini. Baca. Iya, satu kata aja, bukan semua. Hah? Apa? Iya. Semua. Yaktulanin, kayak ada tasdih sedikit. Biasa ya? Yaktulanina, yaktulaninna, gitu. Setelah yang terjadi. Nun siapa? Kenapa hilang nunnya? Ahsan, bukan hanya nun ya, semua huruf begitu. Iya, ini hanya contoh saja. Bertemunya berapa nun? Tiga, hilang nun apa? Nun taukid? Kenapa? Nah, dia tujuannya. Setelah itu hilangkan siapa berarti? Nun alamat rafa. Jadinya? Yang tulan. Nah, terus? Ini yang tulan. Nah, belum selesai. Begitu sih, langsung. Yang tulan. Nah, bukan yang tulan nih. Bukan. Yakin. Iya, di atas kesalahannya. Hah? Hah? Aduh. Apa jadinya itu? Yang tulan. Yang tulan. Apa? Kenapa bisa? Hah? Nun yang terletak setelah alif. Kenapa dia? Di kasro. Misalnya rojulun, rojulani. Nah, yaktubu yaktubani. Salam dikasro nun setelah alif pamubar. Jadi yaktulani karena diserupakan dengan isim mutana. Apa irobnya ini? Mabni mu'rob. Mu'rob. Ada nun tokitnya tawah. Ya cocok. Apa bedanya yaktubanna dengan yaktubani? Kebingungan juga. Kenapa antum mau bilang mu'rob? Nah ada nun tokit. Iya. Kenapa kalau akalul khamsah? Kalau tidak ada nun taukid. Hah? Aduh. Dia pikir kerasa lihat. Hah? Mu'rob dan mabni. Mu'rob atau mabni? Begitu saja. Pilih. Mu'rob atau mabni? Coba-coba. Habis waktu. Mu'rob atau mabni? Mu'rob atau mabni? Hai. Nggak tahu. Sebentar, antum tahu. Salman. Hamudi. Mana Salman? Hamudi. Nah, sana dia. Hamudi. Mabini, kenapa? Karena bersama dengan nun taukid. Semua fi'il bersama dengan taukid, mabini. Nah, betul itu? Hah? Nah, ada syaratnya bersambung langsung. Ini mabini atau mu'rob? Mu'rob, nun taukid. Tidak secara langsung. Mu'rob berarti apa i'rabnya? Alamat rufanya. Subutun nun al-mahdufa. Ada nunnya, tapi nunnya itu dihilangkan karena ketemu berapa nun. Paham antum? Yakin? Hah? Betul. Habis waktu, masih ada dua kata lagi. Tapi satu, dua, tiga. Tapi tiga itu butuh waktu setengah jam. Masalahnya dia tidak bersambung langsung. Tidak bersambung langsung. Kita lanjutkan besok matanya. Ya? Tunggu besok. Harus dipahami baik-baik itu, walaupun nanti akan diceritakan lagi di syarah. Paham dulu matannya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Membar? Nah, antum kurang sekali pertanyaannya nih, membar. Paham nih? Aman? Yakin, aman? Yakin? Kenapa antum sekarang? Alhamdulillah. Kita acungkan subhanallah.